بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, ini sesi yang kedua dari pertemuan pekan yang ke-26 dari program kuliah Mafatih Al-Ilm. Kita masih di pembahasan kitab yang ke-11, kitab Kashfus Syubuhat. Baik, kita masih dalam rangkaian pembahasan Asyubhatul Asyirah, syubhat yang ke-10. Tadi sudah diterangkan sudut bantahannya dari berapa sudut? Hah? Semuanya ada 8 ya, cuman yang sudah kita baca ada berapa? Ada 3. Baik, ini kelihatannya saya rubah ya, jenis sudut bantahannya, karena tadinya saya mau poinkan dalam poin tertentu, tapi saya khawatir agak berat untuk dipahami. Mungkin saya lebih sederhanakan lagi, jadi 8 sudut bantahan ini. Yang pertama tadi dari ucapan penulis, la khilafa bainal ulama kullihim, ini terkait dengan sudut bantahan bahwa orang yang kafir terhadap sebagian apa yang dibawa oleh Rasul dan dia benarkan sebagian yang lain, itu hukumnya kafir menurut sepakatan ulama. Itu satu. Itu sampai ke pembahasan ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis tentang syubhat sebagian ahlul ahsa. Kemudian bantahan yang kedua, wa yuqalu aidan in kunta tukirru anna man saddaqa ar-rasula fi kulli syai. Mulai dari situ, itu sudut bantahan yang kedua, bahwa tauhid itu kewajiban yang paling besar. Dia lebih wajib dari kewajiban salat, zakat dan puasa. Kalau orang yang meninggalkan, misalnya mengingkari kewajiban salat, dia kafir, apalagi kalau dia mengingkari kewajiban apa? Kewajiban tauhid. Baik, itu sudut yang kedua. Sudut yang ketiga tentang kisah Bani Hanifah. Ya, ini tentang kisah orang yang mengikuti Musailamah al-Kadzdzab. Jadi Bani Hanifah diperangi padahal mereka bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, salat dan adzan. Iya, masalah mereka cuma satu, masalah mengakui siapa? Musailamah sebagai nabi. Itu kita jadikan yang ketiga. Yang keempat tentang Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang Syiah Rafidah, pengikut Abdullah bin Sabah. Ya, mereka mengaku Islam. Bahkan dari murid-murid Ali bin Abi Thalib belajar ilmu dari sahabat. Baik. Itu sudut yang keempat. Sudut yang kelima tentang Bani Ubaid Al-Qaddah, orang-orang Fatimiyun. Mereka ini disepakati oleh para ulama bahwa mereka kafir, diperangi, padahal mereka mengaku Islam, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat berjamaah dan salat Jumat. Baik, sudah berapa itu? Hah? Sudah kelima. Kemudian yang keenam. Iya. Yang keenam tentang bab murtad di dalam pembahasan buku-buku fikih di setiap madhab. Jadi sebutkan hukum orang yang murtad. Jadi ada orang yang sudah masuk Islam, dia murtad. Baik, sekarang yang ketujuh. Kata beliau, wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga, alladzina qala Allahu fihim. Dan dikatakan juga bahwa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. Iya. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Orang-orang munafikin itu bersumpah dengan nama Allah padahal mereka tidak mengadakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan mereka telah menjadi kafir sesudah keislaman. Iya. Baik. Sisi pendalilannya di mana? Kata petulis, amma sami'tallaha kaffarahum bi kalimatin ma'akawnihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yujahiduna ma'ahu wa yusalluna ma'ahu wa yuzakkun wa yuhujjun wa yuwahhidun. Baik. Jadi yang ketujuh ini tentang kaum munafikin. Kaum munafikin ditegaskan mereka berucap kalimat kekafiran. Terus ditegaskan mereka telah kafir setelah berislam. Berarti kafir setelah apa? Berislam. Kata penulis, tidakkah kamu dengar dalam ayat di atas Allah mengafirkan kaum munafikin dengan satu kalimat itu? Padahal mereka berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama beliau, mengerjakan salat bersama beliau. Iya. Kemudian mereka mengeluarkan zakat, berhaji dan bertauhid. Berhaji dan apa? Bertauhid. Masalah mereka di mana? Di kemunafikan. Mengucapkan satu kalimat kekafiran, yaitu yang menyebabkan mereka kafir setelah mereka berislam. Dihukumi kafir ba'da islamihim. Kafaru ba'da islamihim. Wa kafaru ba'da islamihim. Baik. Ini sudut yang ke berapa? Yang ketujuh. Berikutnya, ini bisa kepada sudut yang kedelapan, tetapi dia mirip dengan yang pertama sebelumnya. Ini terkait dengan orang-orang yang melakukan istihza. Wa kadzalika alladziina qala Allahu ta'ala fihim. Demikian pula, ini masih masuk yang ketujuh ya, kita hitung bersama yang ketujuh saja. Ya. Demikian pula orang yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian selalu mengolok-olok? Tidak usah kalian meminta maaf karena kalian telah kafir sesudah beriman. Ya, sisi pendalilannya di mana? Baik. Sisi pendalilannya di mana? Kata beliau, "Fahaulail ladzina sarraha Allahu annahum kafaru ba'da imanihim wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Qalu kalimatan dakaru annaha qaluha ala wajhil marh, ala wajhil mazh." Iya. Baik. Kata beliau, mereka yang disebutkan dalam ayat, Allah tegaskan bahwa mereka kafir setelah keimanan mereka. Padahal mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Ini ikut bersama Nabi berjihad sebagai kaum muslimin. Hah? Dan mereka mengucapkan kalimat tersebut, yang mereka kalimat yang disebutkan di situ, itu mereka terangkan bahwa pengucapannya itu mereka hanya memaksudkan bercanda saja. Tapi bersamaan dengan itu dihukumi di dalam ayat, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Jelas ya? Baik. Ini kafir setelah keislaman, kafir setelah keimanan. Ini menunjukkan bahwa kadang dengan sebuah kalimat yang diucapkan itu menyebabkan seorang itu kafir, membatalkan seluruh dari keislamannya. Baik, ini bantahan yang keberapa? Yang ketujuh. Iya. Baik, sebelum beliau membawakan bantahan yang kedelapan, beliau menerangkan di sini, fatamal hadhihi syubha wa hiya qauluhum tukaffiruna minal muslimina unasan yashhaduna an la ilaha illallah wa yusalluna wa yasumun. Perhatikanlah syubhat mereka ini. Ya. Yaitu ucapan mereka, kalian mengafirkan sekelompok manusia kaum muslimin yang mereka ini bersaksi la ilaha illallah, mengerjakan salat dan berpuasa. Kan begitu ya? Nah, ini orang yang berbuat kesyirikan dihukumi musyrik, kafir. Ketika hukum ini mereka dengar, mereka berkata, kalian kafirkan kaum muslimin, orang-orang yang bersaksi la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, salat dan puasa. Iya. Maka tujuh jawaban itu tadi semuanya jawaban untuk syubhat ini. Semuanya jawaban untuk syubhat ini. Kata beliau, perhatikan syubhat itu, thumma ta'ammal jawabaha. Kemudian perhatikan jawabannya. Bainahu min anfa'i ma fi hadhihi al-awraq. Iya. Sebab uraian ini adalah hal yang paling bermanfaat dalam lembaran-lembaran kitab ini. Iya. Yang dianggap oleh penulis dari hal yang apa? Paling bermanfaatnya. Sebab ini bisa menjadi kaidah tetap ya. Karena itu di pelajaran sirah, sita mawadhi' minas sirah, dinukil oleh penulis masalah ini. Sebab ini termasuk masalah-masalah yang banyak orang samar di dalamnya. Samar di dalamnya. Lalu keterangan tentang tauhid itu dari perkara yang sangat jelas. Dari perkara yang sangat jelas. Baik, kemudian dalil yang terakhir, kata beliau, minat dalil ala dalika ayoban. Dan dari dalil, juga diantara dalil tentang hal ini adalah, nah ini dalil yang keberapa? Yang ke-8. Sisi bantahan yang ke-8. Ma hakallahu an bani Israel ma islamihim wa ilmihim wa salahihim. Iya. Baik. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala hikayatkan tentang Bani Israel, itu bahasa-bahasa ya, kalau menukilkan apa yang Allah kisahkan, apa yang Allah hikayatkan, apa yang Allah terangkan, apa yang Allah jelaskan, itu bahasa-bahasa yang dipakai itu bahasa syar'i namanya. Jadi kalau seorang membahasakan seperti ini caranya, dia memakai kalimat-kalimat yang syar'i. Iya, jangan dia pakai kalimat-kalimat yang kadang kedengarannya bagus ya. Dan syubhat ini telah dibombardir di dalam Al-Quran dengan ayat ini, ayat ini. Mana ada bahasa bombardir dalam Al-Quran? Hah? Jelas ya? Itu hal yang tidak bagus pakai bahasa-bahasa yang seperti itu. Jadi maksudnya seorang ketika membahasakan, dia terikat dengan kalimat-kalimat syar'i. Iya. Baik. Jadi sebagian manusia kadang bagus bahasa ini kan kita perlu apa namanya? Kalimat yang cocok, menarik untuk anak-anak muda. Hah? Pakai kalimat-kalimat sendiri akhirnya banyak jatuh dalam pelanggaran syariat. Iya. Biasanya orang-orang yang berpemikiran seperti itu orang yang kurang percaya diri beragama. Kenapa? Karena dia tidak merasa puas dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Dia pikir ada bahasa yang lebih baik daripada bahasa Al-Quran dan bahasa hadith. Jelas ya? Ini orang yang tidak paham tentang bagaimana keindahan bahasa. Kalau dia ingin membahasakan, dia bisa cabang tidak keluar dari tuntunan Al-Quran dan hadith. Nah, itu hujah-hujah dalam Al-Quran itu luar biasa ya. Dalam menyentuh hati, di dalam mendekati apa namanya sudut yang ingin ditekankan di mana. Kalau diperhatikan kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu luar biasa bahasa-bahasanya. Baik, ya kalau dia fokus di situ saja dia pelajari, insya Allah Taala dia akan dapat ribuan ratusan bahasa yang dia ingin apa namanya peroleh dari situ. Jangan dia pakai kalimat-kalimat yang tidak ada dalam syariat, apalagi kalimat itu mengandung makna yang apa, makna yang diharamkan. Iya, celaan terhadap sahabat, ya, terkesan merendahkan agama atau yang semisal dengan itu. Baik. Jadi beliau di sini berkata, perhatikan juga di antara dalil apa yang Allah hikayatkan tentang Bani Israel. Iya. Jadi Bani Israel ini ma islamihim, bersama dengan keislaman mereka, wa ilmihim, dan bersama dengan ilmu mereka, wa salahihim, dan bersama dengan kesalihan mereka. Iya. Bersama dengan kesalihan mereka. Kenapa penulis berkata seperti itu? Sebab ini ayat yang akan beliau bawakan. Ini kisahnya kapan? Kisahnya setelah Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Iya. Setelah Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Dan itu masa yang panjang ya, Nabi Musa bersama Bani Israel. Walaupun ketetapan dari Taurat dan hukum-hukum yang lebih apa namanya? Yang lebih kuat itu memang datang setelah dibinasakannya Fir'aun dan bala tentaranya. Baik. Itu bisa diperhatikan ya di kisah tentang Bani Israel. Makanya penulis di sini memberi petikan yang indah bersama dengan keislaman mereka. Dan mereka punya ilmu, ada kesolihan. Sebab mereka waktu itu mengikuti Nabi Musa alaihissalam berkorban dengan pengorbanan yang berat terhadap kezaliman dan penindasan Fir'aun. Iya. Tapi setelah mereka diselamatkan oleh Allah, perhatikan ya, Bani Israel ini melihat bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Kemudian Bani Israel sendiri sudah merasakan bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari tanda kebesaran Allah. Setelah itu mereka jatuh di dalam kekeliruan ini. Iya. Baik. Karena itu kisahnya di surah Al-A'raf, kalau kita baca ayat sebelum ini, itu penjelasan bagaimana Fir'aun dibinasakan. Lalu datanglah ayat wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ini datang ucapan mereka di situ. Begitu Bani Israel kami sudah lewatkan dari lautan, sudah diselamatkan dari kejaran Firaun, maka mereka mendatangi satu kaum yang sedang beriktikaf di atas berhala-berhala mereka. Maka mereka berkata kepada Nabi Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Annahum qalu li Musa, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Buatkanlah untuk kami ya, suatu sesembahan sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan." Ya. Sebagaimana mereka memiliki beberapa sesembahan. Maka kaum Nabi Musa alaihi salam menjawab, "Innakum qaumun tajhalun." Sesungguhnya kalian adalah kaum yang apa? Kaum yang jahil. Iya. Kaum yang jahil. Baik. Wa qalu, jadi ini mereka dikatakan di sini mereka berkata kepada Nabi Musa, "Buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan." Wa qauli unasin minas sahabati ij'al lana dhata anwatin. Iya. Bersama ucapan sekelompok manusia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka berkata, "Buatkanlah untuk kami datu anwat." Ini kisah datu anwat akan datang ya di syubhat yang ke-11. Penulis akan terangkan nanti faedah yang bisa dipetik di belakang kisah datu anwat ini karena mereka punya syubhat lain di situ. Iya. Baik, kita akan bahas syubhatnya di situ. Jelas ya? Jadi para sahabat melewati orang-orang yang baru masuk Islam, melewati kaum musyrikin, memiliki sebuah pohon datu anwat, mereka gantung dari pedang-pedangnya di situ, ya bertabarruk dengannya. Iya, maka mereka minta supaya dibuatkan datu anwat seperti milik kaum musyrikin. Jelas ya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fahalafan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadha nadhiru qauli bani Israil ij'al lana ilahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwa ucapan ini persis dengan ucapan Bani Israil, "Buatkan untuk kami sesembahan." Iya. Jadi sisi pendalilan penulis ya terkait dengan makna kisah ini, ini kita akan bahas nanti ya, tapi zahirnya penulis di sini memasukkannya di dalam pembahasan hal yang mengafirkan. Hal yang mengafirkan. Jelas ya? Walaupun di Kitab Tauhid beliau tidak memasukkan di pembahasan itu. Beliau memasukkannya di pembahasan hukum tabarruk. Iya. Tapi di sini beliau memasukkannya ke dalam hal yang mengafirkan. Ya maksudnya tentang Bani Israel dan orang yang berkata datu anwat. Nah, ini yang mereka minta itu adalah kekafiran. Dengan permintaan mereka itu saja, Nabi sudah menganggapnya sebagai apa? Sebagai kekafiran. Disamakan dengan ucapan Nabi Musa, "Buatkan untuk kami sesembahan," kaumnya Nabi Musa. Untuk kami apa? Sesembahan. Jadi anggap minta ilah. Ya. Jelas ya? menyembah ilah selain daripada Allah, apa hukumnya? Nah, itulah kesyirikan, sama. Padahal ini satu bentuk. Iya. Dan dimaklumi ya, kaum Nabi Musa mereka berislam, punya ilmu, ada kesolehan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah bersyahadat, sudah ikut seluruh agama, cuman mereka jatuh di dalam kasus ini, sahabat yang baru masuk Islam ini. Tapi hukum Nabi, Nabi bersumpah bahwa kalian sudah berucap seperti ucapan Bani Israel. Iya. Ija'al lana ilahan, buatkan untuk kami satu yang diibadahi. Jelas ya? Maka ini hukum Nabi terhadap hal tersebut. Iya. Baik. Jadi ini 8 dalil, dengan itu lengkap dan jelas ya. Dan kesimpulannya bahwa orang yang mengatakan bahwa dirinya bersyahadat la ilaha illallah, salat, puasa itu tidak boleh dikafirkan. Ya. Jangan menuduh kafir orang yang bersyahadat ya, salat dan puasa. Maka tampak dari 8 sudut jawaban ini bahwasanya apa yang mereka ucapkan itu tidak benar. Iya. Karena dalam agama ini orang yang ingkar kepada sebagian dari pokok agama itu dikafirkan walaupun dia imani sebagian yang lain. Kemudian yang kedua, ada namanya pembatal-pembatal keislaman. Seorang jatuh di dalam pembatal manapun, dia dikatakan kafir, keluar dari keislaman. Iya. Nah, ini yang diuraikan oleh penulis dari berbagai bentuknya. Baik. Kemudian yang ketiga, seorang itu bisa saja dikatakan dia bersyahadat dan seterusnya, tapi bukan artinya dia itu tidak jatuh di dalam apa? Tidak mungkin jatuh di dalam pembatal keislaman. Ya, ya, kalau dia jatuh di dalam pembatal keislaman, maka hukumnya itu akan membatalkan keislamannya, menggugurkan apa yang dia miliki dari ibadah-ibadah. Baik. Jadi ini kesimpulan dari syubhat yang ke-10 ini dibantah oleh penulis rahimahullahu taala dari 8 sudut bantahan. Ya, wallahu taala alam. Baik. Kita masuk kepada syubhat yang ke-11. Kata beliau, syubhatul hadiyatu asyarah. Syubhat yang ke-11. Atau syubhatu al-hadiyat asyarah. Kata beliau, walakin lil musyrikina syubhatun yudluna biha inda hadihil kisah. Tetapi untuk kaum musyrikin, mereka punya syubhat. Di samping kisah ini. Ini syubhat berikutnya. Terkait dengan kisah apa? Kisah Datu Anwar. وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. Iya. Mereka membawakan syubhat bahwa Bani Israel, iya, mereka berkata bahwa Bani Israel ini yang disebut di dalam kisah itu tidak kafir. Demikian pula orang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, buatkan untuk kami data anwat, juga tidak kafir. Iya. Baik. Dikatakan bahwa mereka tidak kafir. Bagaimana cara menjawabnya? Kata Syekh rahimahullah, fal jawabu an naqul. Maka jawabannya adalah kita katakan bahwa Bani, kata beliau, inna bani Israel lam yaf'alu dhalik. Wa kadhalika alladhina sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alu dhalik. Ya, wala khilafa anna bani Israel law fa'alu dhalika lakafaru. Wa kadhalika la khilafa fi anna alladhina nahahum an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam law lam yuti'uhu wattakhadhu dhata anwatin ba'da nahyihi lakafaru. Wa hadha huwa al-matlub. Jawabannya ya mudah ya menjawabnya. Bahwa Bani Israel itu dia melakukan kekafiran tersebut. Mereka sudah lakukan atau belum? Belum. Itu baru meminta kepada Nabi Musa. Dan jenis permintaannya itu ada wajah musyabaha. Jelas ya? Karena itu dihukumi oleh Nabi innakum qaumun tajahalun. Ya. Bukan artinya mereka minta sesembahan apa namanya yang mereka ibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi sudah dimaklum ya di dalam hukum syariat, seorang misalnya menjadikan pepohonan sebagai sebab berberkah, dia tidak menyembah pohon, tapi dia menyembah kepada Allah, ini dijadikan sebagai sebab saya. Maka pohonan ini disebut ilah atau tidak di dalam hukum syar'i? Disebut ilah. Jelas ya? Semuanya disebut ilah. Nah, itu bahasa di dalam ayat. Baik. Karena itu di sini kata penulis rahimahullah, ya Bani Israel ini mereka belum melakukan hal tersebut. Demikian pula yang meminta kepada Nabi, Datu Anwat. Ya. Ketika mereka berkata, ya Rasulullah, buatkan untuk kami Datu Anwat, apakah artinya mereka mau buat seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin? Hah? Tapi maksudnya di situ mereka berdoa kepada Allah, meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dibuatkan semisal dengan itu. Ya, itu bentuk musyabah, tapi bersama dengan itu adalah hal yang apa? Dilarang di dalam syariat. Jadi para sahabat juga belum melakukan, mereka baru meminta. Wala khilafa anna bani Israil law fa'alu dhalika lakafaru. Dan tidak ada silam pendapat bahwa Bani Israil akan kafir jika melakukan hal tersebut. Juga tidak ada silam pendapat bahwa para sahabat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kafir andai kata tidak menaati Nabi dan tetap mengadakan Datu Anwat setelah ada larangan. Jelas ya? Baik. Ya, kalau sudah jelas ini, hadahul matlub. Inilah yang diinginkan dalam jawaban. Iya. Baik. Jadi demikian cara menjawabnya. Dan ini mudah ya jawabannya. Jadi mereka ini baru meminta saja, belum melakukannya. Andai kata mereka melakukannya, maka dihukumi apa? Kafir. Para sahabat yang meminta setelah Nabi melarang dan mengingkari, andai kata mereka tetap melakukannya, mereka hukumnya apa? Hukumnya kafir. Ya. Demikian. Tapi subhanallah, ya di sini penulis rahimahullahu taala ini menjadikannya seakan-akan ini bagian dari syirik akbar ya. Ya kalau tetap dilakukan itu adalah kekafiran. Kalau dilihat di pembahasan beliau di Kitab Tauhid, itu seakan-akan beliau apa namanya menganggap hal ini terkait dengan masalah syirik asghar. Karena itu sebagai wasilah. Iya. Bukan masuk di dalam pembahasan syirik akbar. Di pembahasan tabarruk ya dibahas oleh penulis tentang hal ini. Ya dan memang sudut di dalam mengarahkan makna hadits Datu Anwat ini itu ada beberapa pengarahan di kalangan para ulama rahimahumullahu taala. Iya. Jadi ada beberapa pengarahan terkait dengan kisah ini disebutkan oleh para ulama di dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa mereka ini mendapat udur karena kejahilan. Itu pengarahan yang pertama. Dia kekafiran tapi dapat udur karena apa? Karena kejahilan. Iya. Dan yang kedua, ya seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini. Iya. Bahwa mereka belum melakukan ucapan mereka ini. Belum melakukannya. Andai kata mereka lakukan, maka mereka akan kafir. Nah, ini pengarahan yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa permintaan mereka itu sekedar penyerupaan dengan kaum musyrikin. Hanya sekedar menyerupai saja. Jadi bentuk larangannya itu larangan menyerupai orang apa? Orang kafir. Ya, itu sangkaan. Apa namanya mereka hanya bentuk ingin dibuatkan semisal dengan itu, bukan masuk di dalam kesyirikan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Asy-Syatibi membawa makna hadis ke makna itu. Ke makna yang ketiga ini. Baik. Jadi itu tiga pengarahannya terkait dengan hadis ini. Pada semua keadaan tidak ada di sini gantungan untuk kaum musyrikin menjadikannya sebagai syubhat. Bolehnya apa? Berbuat kesyirikan. Baik. Tapi kata penulis rahimahullah, walakin hadhil kisah tufidu. Tapi kisah ini memberikan faedah-faedah. Ya. Ini pembahasan yang ketiga ya. Fawaid min kisati Dati Anwat wa Bani Israel. Beberapa faedah dari kisah Datu Anwat dan Bani Israel. Jadi syubhat yang ke-11 itu tentang kisah datang Nuh dan Bani Israel, sudah diterangkan jawabannya. Sekarang Syekh rahimahullah terangkan di dalam kisah ini ada beberapa fawaid. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Iya. Baik. Sebelum saya menguraikan faedahnya, ada baiknya saya kembali segarkan ingatan terkait dengan riwayat kisah ini. Ini kan berasal dari hadits siapa? Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke perang Hunain. "Wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufur." Dan kami waktu itu baru saja masanya melewati kekafiran. Jadi baru masuk Islam. Kekafiran sebelumnya, baru saja setelah kafir masuk Islam. Iya. Jadi ini udur mereka. Jadi Abu Waqid memang sengaja ceritakan dan di depannya dia beri udurnya dari awal. Iya. Baik. Dari udurnya. Ini kalau di pembahasan ilmu balaghah disebut bara'atul istihlal. Ya, seorang itu dia memberi muqaddimah, pendahuluan terkait dengan apa yang akan dia terangkan nanti. Jangan sampai dia dicela pada apa yang dia terangkan atau ada yang tidak memahaminya. Baik. Jadi kata beliau, dan kami waktu itu baru saja dekat dari kekafiran. Walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha. Kaum musyrikin punya sebuah pohon, mereka i'tikaf di situ. Jadi i'tikaf ini dikenal ya dari semenjak dahulu. Dia ibadah ada di masa dahulu. Di Bani Israel ada, di kaum musyrikin juga ada. Ya, dia syariat itu berjalan di agama para nabi dan para rasul. Karena itu umat-umatnya ada yang melakukan i'tikaf. Tapi bentuknya keliru. Tapi namanya benar ya, i'tikaf. Ada. Baik. Iya. Dan mereka punya pohon, mereka i'tikaf di situ, wa yanutuna biha aslihatahum. Mereka gantung pedang-pedang mereka di situ. Yuqalu laha datu anwab. Nama pohon itu datu anwab. Pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Ya, pamarar Nabi Sidratin, maka kami pun melalui pohon tersebut. Faqulna ya Rasulullah ija'al lana data anwab kama lahum datu anwab. Maka kami berkata, ya Rasulullah, buatkan untuk kami datu anwab sebagaimana mereka punya datu anwab. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Beliau bertakbir. Ya. Takbirnya di sini apa? Kagum atau mengingkari? Hah? Mengingkari. Ya, harus dipahami ya bahwa takbir itu kadang pengingkaran. Iya. Kadang pengingkaran. Ada orang yang berbuat dosa besar dia terus dikatakan Allahu Akbar, itu pengingkaran terhadap dosa, bukan mendukung. Ya. Kalau sekarang ini takbir selalu dibahasakan apa? Mendukung. Jelas ya? Baik. Walaupun ada di sebagian hadis seperti itu. Tapi harus dilihat penggunaannya. Takbir itu. Baik. Karena itu datang dalam sebuah riwayat. Nabi bersabda Subhanallah. Maha suci Allah. Nah, itu Maha suci Allah di konteks ini lebih dekat kepada apa? Pengingkaran. Kata Nabi innaha sunan. Itulah sunnah-sunnah. Iya. Ya, maksudnya seperti itu jalannya. Jalan-jalan orang-orang kafir itu kadang ada yang mencontohnya, ada yang mengikutinya. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa. Kalian demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah berucap sebuah kalimat sama persis yang mereka yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami sembahan-sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Maka Nabi Musa berkata, qala innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Iya, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Kemudian Nabi berkata, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, contoh-contoh jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Baik, maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Iya. Baik. Jadi sini Datu Anwat, mereka gantung pedang-pedangnya di situ. Itu untuk tabarruk dengan apa? dengan pohon, berberkah ya dengan pepohonan tersebut, supaya kalau pedang digantung di situ, itu menjadi sebab mereka apa namanya, pedangnya itu bisa dipakai untuk berperang dan seterusnya, mereka bisa memperoleh kemenangan. Jadi itu maksudnya ya. Jadi kalau sudut mereka diminta, sahabat yang minta dibuatkan Datu Anwat, itu maksudnya dibuatkan yang seperti itu, disyariatkan agar supaya dijadikan sebab Allah turunkan keberkahan. Nah, jadi maksudnya begitu. Mereka tidak paham bahwa itu adalah hal yang apa? Persis sama dengan ucapan Bani Israel, ija'alana ilahan kamalahum aliha. Itu dianggap membuat sesembahan untuk selain Allah. Maka itu jelasnya dari sudut tauhid masuk di dalam pembahasan apa? Pembahasan kesyirikan. Baik. Jadi dalam kisah ini terdapat banyak pelajarannya. Kita mulai dulu dari faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kata beliau, walakin hadhil qissa tufidu, tetapi kisah ini memberikan faedah. Annal muslim balil alima qad yaqa'u fi anwa'i minasyirk la yadri anha. Ini faedah yang pertama. Iya. Faedah yang pertama bahwa seorang muslim, bahkan seorang alim, kadang terjatuh ke dalam beberapa bentuk kesyirikan yang dia sendiri tidak mengetahuinya. Iya. Dan ini hati-hati ya, jatuh di dalam kesyirikan, kadang seorang tidak menyadari akan hal tersebut. Ya. Nah, ini harusnya memunculkan kepada kita semua sikap untuk selalu khawatir jangan sampai jatuh di dalam apa? Kesyirikan. Karena itu kita sudah terangkan ya di kitab tauhid bahwa termasuk kebagusan tauhid seorang hamba apabila dia selalu mengkhawatirkan dirinya jatuh di dalam kesyirikan. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala tauhidnya sempurna, beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan keluargaku, keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ini Nabi Ibrahim, pemuka ahli tauhid, bahkan panutan orang-orang yang bertauhid, imamnya ahli tauhid. Bersamaan dengan itu beliau masih berdoa dijauhkan dari apa? Kesyirikan. Ya, Nabi berkata kepada para sahabatnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Yang paling saya khawatirkan atas kalian syirik kecil. Ketika ditanya apa syirik kecil itu, maka beliau sebutkan apa? Riya. Sahabat saja dikhawatirkan jatuh di dalam riya. Padahal ini generasi terbaik di tengah umat. Jelas ya? Jadi faedah memang harus selalu diingat. Ya, suara itu jangan merasa aman. Ya, jangan merasa aman. Dia harus sadar bahwa kadang seorang jatuh di dalam kesyirikan dia tidak menyadarinya. Ya, maka itu pentingnya seorang itu belajar dan belajar. Ya. Itu subhanallah ya. Kalimat Syekh ini dulu awal kali apa namanya saya baca itu terlintas begitu saya awal kali belajar. Tapi lama kelamaan terlihat ini betul-betul kalimat besar sekali. Iya. Apalagi orang yang selalu mengulangi pembahasan-pembahasan tauhid. Dia akan melihat di berbagai kehidupannya ternyata ada hal-hal kadang tersembunyi, tidak tampak, harus dia perbaiki. Harus dia perbaiki. Apalagi kesyirikan-kesyirikan yang terkait dengan niat, maksud dan apa? Kehendak. Itu dibahasakan oleh para ulama, lautan yang tidak ada tepiannya. Iya. Lautan yang tidak ada tepiannya. Jadi hal yang seperti ini itu diwaspadai. Jadi ini membuat seorang itu semakin berhati-hati. Jadi kadang seorang muslim atau seorang alim jatuh di dalam berbagai bentuk kesyirikan atau beberapa bentuk kesyirikan dan dia tidak tahu tentang hal itu. Faedah yang kedua, fatufidu at-ta'alluma wa at-taharruz. Iya. Faedah yang kedua adalah memberikan faedah untuk At-ta'allum wa at-taharruz. Iya. Agar supaya seseorang itu mempelajari ilmu agama dan terus menerus membentengi dirinya. Iya. Dia harus belajar, taubat ya. Harus dia belajar. Iya. Dan taharruz. Dia harus bisa membentengi diri. Membentengi diri dari hal tersebut. Iya. Baik. Ini faedah yang kedua. Jadi caranya belajar adalah apa? Membentengi diri. Nah, jadi belajar apa itu tauhid. Dia belajar apa itu kesyirikan. Dia bisa bentengi dirinya. Ya kalau dia sudah kenal apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, nah dia sudah tahu ini pembahasan-pembahasan ini pintu ria misalnya. Pintu ria ini saya jangan dekat-dekat ke sini. Atau dia tahu dari kondisi dirinya, dia kalau dihadapkan kepada hal yang seperti ini biasanya dirinya lemah. Maka saya jangan masukkan diri saya ke masalah di sini. Khawatir saya jatuh dalam kesyirikan, saya enggak sadar. Jelas ya? Nah itu bahasanya, jatuh dalam kesyirikan. Sebab kadang seorang itu di pembahasan ria misalnya ya, dia menganggap ria ini biasa, padahal ini syirik ini ria. Kita sudah jelaskan ya, ria itu ada dua jenis, ada yang syirik akbar, ada yang syirik apa? Syirik asghar. Iya. Dan ini bukan masalah kecil. Ini perkara dikhawatirkan terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi terhadap kita. Iya. Jadi harus ada ta'allum dan taharrus. Belajar. Ya kalau seorang penuntut ilmu, seorang alim, dihabiskan seluruh umurnya untuk mentakrir tentang tauhid itu, belum tentu cukup itu. Untuk dia dan untuk umat. Apalagi kalau dia tidak punya perhatian terhadap apa? Perkara tauhid. Iya. Tidak punya perhatian terhadap perkara tauhid. Ini yang menjadi masalah di masa ini. Saya selalu mengingatkan dan terus saya ingatkan kepada kawan-kawan para penuntut ilmu yang kenal tentang tauhid, kenal dakwah tauhid. Ini saja yang kenal dakwah tauhid ini, itu kadang lalai tentang kewajibannya dalam tauhid. Iya. Akhirnya terpengaruh dengan fitnah masa, fitnah manusia. Orang di masa ini, oh ini perlu kita pembahasan rumah tangga. Kita perlu pembahasan sifat suami yang solih, istri yang solihah. Hah? Dia ikuti keinginan manusia dalam hal itu. Padahal mereka ini hadir di depannya, diajari tauhid lebih penting daripada diajari semua masalah ini. Dia mulai yang mana? Tauhid atau dia mulai dari pembahasan ini? Harusnya dia mulai dari pembahasan tauhid. Jelas ya? Terjadi kejadian-kejadian musibah-musibah. Jangan disinggung dosa dan maksiatnya saja. Ya, gara-gara ada konser musik dikena musibah, dia teriak musik itu haram. Betul musik itu haram, kita setuju. Tapi ingatkan di mana jiwanya terkait dengan pembahasan tauhid dan kesyirikan. Itu harusnya disingkap, itu pokok dari turunnya musibah dan malapetaka. Jelas ya? Itu harus kelihatan pada hal-hal yang seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini kadang luput, kenapa? Kita kurang di dalam ta'allum dan taharrus. Iya. Dan ini harus dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ya, teladan untuk kita semua. Dan terus-menerus para ulama itu saling ingat mengingatkan. Saya ingat ya ada sebagian syekh yang datang ke Indonesia. Iya. Dia pernah datang mengajarkan di tahun pertama datang, dia mengajarkan tentang bab nikah. Ya. Terus datang lagi tahun berikutnya, diajarkan tentang kitab talak, bab tentang talak. Nah, suatu hari duduk dalam sebuah majelis, saya enggak hadir di majelis itu, teman saya diceritakan oleh sebagian syekh yang hadir di majelis tersebut. Ya. Syekh ini ditanya, "Gimana Indonesia?" Kata syekhnya, "Saya sudah datang ke sana, saya sudah nikahkan mereka di awal kali saya datang. Kemudian yang kedua saya ajari mereka talak." Ya. Maksudnya bercanda dia di situ. Maksudnya dia sudah adarkan bab nikah dan bab apa? Bab talak. Ada seorang syekh yang hadir di situ. Ya, syekh, bagaimana antum? Mana perhatiannya terkait dengan tauhid? Kenapa antum adarkan buku-buku tentang sunnah, kitab sunnah dan seterusnya? Nah, syekhnya terdiam. Dan itu jazallah khair ya, dari hal yang bagus. Ya. Beliau terdiam. Walaupun mungkin dimaklumi, ada syekh yang lain yang datang didoro bersama mengajarkan sudut apa? pembahasan tauhid di daurah tersebut. Tapi dia diam. Karena itu ucapan benar. Ya. Ucapan apa? Benar. Nah itu dari hal yang baik ya, dari pada orang-orang yang berilmu, yang mengerti tentang tauhid, kalau diingatkan tentang hal tersebut, dia gak marah sama sekali. Walaupun misalnya di sudut yang dia lakukan, ada sudut benarnya, tapi memang mengagungkan tauhid itu harus ada di dalam hati. Kalau ada yang mengingatkan, kita gak membela diri dalam hal tersebut. Harusnya apa? Mendukung. Ya, di dalam hal yang seperti ini. Baik. Kemudian yang ketiga. Faedah yang ketiga, ma'rifata anna qawlal jahil at-tauhidu fahimna anna hadha min akbaril jahli wa maka'idi syaitan. Ya. Ka'idi syaitan. Faedah yang ketiga, mengenal serta mengenal bahwa ucapan orang yang jahil tauhid kami sudah pahami adalah tergolong kejahilan yang sangat besar dan bagian dari makar-makar syaitan. Jadi itu kaidah ya, kalau ada yang berkata suruh ngajarkan tauhid, dia berkata kami sudah paham tauhid, ini artinya dia adalah orang yang apa? Masih jahil tentang tauhid. Iya, masih jahil tentang tauhid. Ya, seperti ucapan sebagian manusia di masa ini. Kalian ini ahli sunnah sibuknya cuman syirik-syirik masalah kubur saja. Ya, syirkul kubur kalian sibuk. Tapi syirkul kusur kalian tidak pernah sibuk tentang itu. Tahu syirkul kusur? Kusur itu istana-istana. Syirik di istana-istana maksudnya mengkritik pemerintah. Kalian tidak pernah sibuk dengan itu. Nah itu ada yang berucap seperti itu. Dasarnya memang karena dia jahil, tidak paham. Ya, bahwa tauhid ini, itu adalah inti segala masalah. Jelas ya? Makanya ahli sunnah memang sibuk di situ. Terkait dengan kesalahan yang terjadi pada sebagian pemerintah, itu ada cara lain di dalam mengobatinya. Tapi kalau prioritas adalah tauhid. Jelas ya? Ada lagi sebagian apa namanya tokoh pergerakan di masa ini kalau dikatakan mengajarkan tauhid, katanya tauhid itu perkara yang mudah, saya bisa ajarkan dalam beberapa menit. Ya, dalam beberapa menit. Ya. Dan ini naudzubillah ya, dari bentuk menggampangkan. Ya. Karena itu ini orang-orang yang saya bercerita tentang orang-orang yang hidup di negeri tauhid. Ya. Ini orang-orang hidup di Saudi Arabia ya, Salman Al-Auda dan sejenisnya, itu ucapan-ucapan keluar dari mereka. Ya. Jelas ya? Bagaimana pula dengan yang selainnya? Ya, jadi harus dipahami di sini bahwa ini kisah ini memberikan kepada kita faedah bahwa ini ucapan orang jahil ini, tauhid kami sudah pahami. Ya. Ini dari kejahilan yang sangat besar dan dari makar syaitan, harus dipahami. Itu makar syaitan. Iya. Jadi kalau seorang sudah pernah berpikir, oh ini sekarang pembahasan tauhid kita istirahat aja dulu, kita perlu pembahasan yang lain. Nah, itu makar syaitan itu. Ya. Makar syaitan. Nah itu mungkin saya pernah cerita ya. Mufti Saudi Arabia yang pertama, Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh, itu beliau mengajar di masjid beliau. Beliau itu cuma mengajar di masjid saja. Iya. Mengajar di masjid. Di dua waktu atau tiga waktu. Tapi dalam sehari banyak buku yang beliau ajarkan. Dari madrasah beliau ini, di masjid ini, itu lahir ulama-ulama besar. Semua yang menjadi ulama besar di masa sekarang di Saudi Arabia itu murid-murid beliau. Murid-murid Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh. Ya, sebut saja Syekh Bin Baz murid beliau, Syekh Ibn Taimin murid beliau, Syekh Shalal Fauzan murid beliau, Syekh Abdul Godayan murid beliau. Ya. Antum sebut saja dari ulama besar di Saudi bukan murid beliau itu sangat jarang sekali. Misalnya Syekh Muhammad Amin Asyinkiti, beliau memang bukan dari Saudi asalnya, dari Syenak itu. Jelas ya, datang ke Saudi. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, beliau juga sangat menghormati Syekh Muhammad Ibrahim dan mengambil faedah-faedah dari beliau. Itu metodenya, mendidik manusia di masjid. Jadi beliau ini, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh, itu kitab Thalathatul Usul, itu tidak pernah berhenti di majelisnya. Tiap kali setelah khatam, dibaca lagi dari awal. Khatam, baca lagi dari awal. Khatam, baca lagi dari awal. Mirip dengan Syekh Shalal Fauzan sekarang ini. Beliau itu tidak pernah lepas di majelisnya kitabut Tauhid, atau apa yang terkait dengan kitabut Tauhid. Selesai matan kitabut Tauhid, kadang beliau baca syarahnya Qurratu Uyunil Muwahhidin, kadang baca Fathul Majid, kadang baca buku yang terkait dengan kitabut Tauhid. Itu tidak pernah putus selama beliau mengajar sepanjang yang saya tahu. sudah lebih dari 40 tahun. Iya. Jelas ya? Itu terlihat ya, ulama-ulama yang seperti ini, itu keteguhan mereka di atas akidah, di atas jalan agama, istiqamah, dan bagaimana mereka membenahi umat, itu lebih kuat daripada yang lainnya. Itu salah satu rahasianya. Jadi kalau ingin bagus, ya, seorang itu harus mendidik dirinya. Dia sibukkan diri dengan tauhid. Itu pokok yang menguatkan, yang mentasbit. Jangan berharap dikuatkan dengan hal yang lain. Baik. Kemudian faedah yang ke apa namanya? Yang kelima atau yang keempat, wa tufidhu aidan anna al-muslim al-mujtahid idza takallama bikalamin kufrin wa huwa la yadri fanubbiha ala dhalika fataba min sa'atihi annahu la yakfur kama fa'ala banu Israil walladina sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini faedah yang keempat. Kisah tersebut juga memberi faedah bahwa seorang muslim yang berijtihad, jika berbicara berupa pembicaraan kufur dalam keadaan dia tidak tahu, ya, dalam keadaan tidak tahu ya, lalu diingatkan akan kesalahan tersebut, kemudian dia bertobat pada waktu itu, maka dia tidaklah dikafirkan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel dan orang-orang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Baik, ini jelas faedahnya. Kemudian faedah yang kelima. Tufidu aidan annahu law lam yakfur fa innahu yughallab alayhi al-kalamu taglidan shadidan kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga memberi faedah bahwa orang yang berucap seperti itu betul tidak dikafirkan, tapi dia harus ditegur dengan teguran dan penegasan keras sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ya, Nabi tidak kafirkan, tapi Nabi tegur dengan teguran apa? Yang sangat keras. Ya, akan hal tersebut. Itu harus dipahami ya. Itu sudut di dalam memahamkan agama. Ada hal kadang perlu ditegur keras. Kita tidak memandang ini kafir atau tidak, tapi ditegur dengan teguran keras. Ini perbuatan kafir. Orang yang mengucapkan seperti ini akan murtad, keluar dari agama. Itu harus ada teguran keras. Ya, seperti sini Nabi menegur dengan sumpah bahwa apa yang kalian minta itu sama dengan permintaan siapa? Bani Israel. Baik. Jadi itu uslub di dalam fatwa namanya. Uslub di dalam fatwa. Ini yang banyak tidak dikenal oleh manusia belakangan ini. Ya repot ya, di belakangan ini orang-orang jahil yang mendominasi. Sehingga kadang ucapan seorang alim itu bagi seorang jahil itu dianggap hal yang mengkontradiksi. Ya, bertentangan. Masalahnya bukan bertentangan, otak dia yang bertentangan. Ya. Dia tidak tahu bahwa si alim ini berbicara dengan ilmu. Berbicara dengan ilmu. Berbicara dengan kaidah-kaidah. Iya. Karena itu di sebagian jawaban kadang berbeda dengan sebagian yang lain. Kenapa? Karena memang kondisi yang mengitarinya membedakan. Karena dia bertindak di atas kaidah. Jelas ya? Sama kalau seorang alim berbicara misalnya akan sesuatu, dia tidak rinci padahal di dalam masalah ada rincian. Nah, itu boleh, dibolehkan. Kenapa? Ada di dalam fatwa namanya seorang berfatwa dibangun di atas kaidah kehati-hatian. Ada fatwa kadang dibangun di atas kaidah saddud dari'ah, menutup pintu kepada jalan yang apa? Diharamkan. Ada kadang dia memberikan fatwa di situ untuk mengobati masalah umum yang terjadi di tengah manusia. Yang terjadi di tengah manusia. Jelas ya? Misalnya di masa sekarang banyak para pendongeng misalnya. Iya. Orang-orang yang gemar menyampaikan hadits lemah, hadits palsu. Ya. Ini fenomena umum. Ketika ada yang menyampaikan hadits lemah ini mengandung kemungkinan sebenarnya. Ya. Tapi ketika muncul hal itu, dia mengobati fenomena umum. Maka dia langsung berbicara ini pembicaranya para pendongeng misalnya. Itu fatwa diarahkan kepada apa? Mengobati kejadian umum namanya. Jadi bukan dilihat di sudut tertentu. Harus dipahami ucapan orang itu pada kondisi-kondisi. Itu ada sudut-sudutnya di pembahasan fatwa. Tapi yang seperti ini susah ya, kalau orang-orang jahil memang tidak mengerti. Ya. Dan tidak bisa paham hal-hal yang seperti itu. Nah, sama dengan kejadian-kejadian kemarin yang kita bahas masalah udur bil jahil itu. Ya. Syekh Shalal Fauzan kadang merinci, kadang tidak merinci. Kadang beliau mengatakan ini diberi udur, tidak diberi udur. Ya. Orang-orang ini memahami bahwa syekh ini kontradiksi. Padahal syekh itu menjawab dengan apa? Dengan jawaban. Kadang ada rincian, tapi beliau tidak berikan jawaban. Seperti kalau beliau berkata, di mana sekarang mana ada orang yang diberi udur? Al-Quran sudah sampai. kepada mereka sudah dengarkan. Ini fatwa bab saddud dariyah. Beliau mengajari kita seperti itu. Beliau pernah bilang di suatu pelajaran, kalian kalau ditanya apa hukum berdoa di kuburan, jangan kasih rincian, bilang itu adalah kesyirikan. Jangan kasih rincian, dia berdoa kemana, penghuni kubur atau berdoa kepada Allah. Kalau dia berdoa penghuni kubur, hukumnya syirik akbar. Kalau dia berdoa kepada Allah, itu masuk di dalam bid'ah atau masuk ke dalam syirik askor. Jangan kasih rincian seperti itu. Kalian akan menggampangkan kesyirikan kepada orang awam. Itu beliau ajari kita dalam apa? Dalam pelajaran. Jelas ya? Jadi harus dipahami. Ketika memberi jawaban itu, kadang seseorang tidak perlu merinci seperti rincian seperti sekarang ini ya, kalau kita kasih pelajaran tersifat dengan apa? Pembahasan detail. Tapi kalau dalam fatwa itu diberikan hal yang mencocoki orang yang bertanya atau mencocoki keadaan manusia secara umum. Nah, ini sudut-sudut harus diperhatikan. Baik, karena itu diperhatikannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ketika ada yang berbuat ucapan seperti itu, beliau memang tidak mengafirkan, tetapi beliau tegaskan, beliau berucap dengan teguran yang keras terhadap mereka. Ya wallahu taala alam. Baik, sampai sini dulu insyaallah taala, kita akan lanjutkan sesi berikutnya setelah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Nanti pertanyaan di akhir sesi nanti ya, insyaallah taala. Baik.